qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Ketika Luqman menasehati, menyampaikan mau'idzah kepada anaknya, wahai anakku, jangan engkau musyrik kepada Allah karena syirik kezaliman yang sangat besar. Demikian di dalam ayat-ayat Quranul Karim Allah jelaskan bahwa perkara ini sangat difahami oleh para anbiya wal mursalin alaihimussalam. Tanggung jawab dan amanat besar. Bahkan ketika mereka mau meninggal dunia masih ingat dan peduli kepada anaknya seperti Yakub. Mada ta'buduna min ba'di? Ma ta'buduna min ba'di? Apa yang akan kalian sembah setelah aku nanti? Bagaimana ibadah kalian, tauhid kalian? Anak-anaknya tidak akan tenang orang tua dari para nabi, dari para rasul, kecuali setelah mereka melihat anak-anaknya dalam keadaan taat, tauhid, saleh, qurratu ayun bagi mereka.